kurasakan bersamamu kasih, walau dirimu tiada di hamparan pasir putih, di tepi laut yang biru, ketika bersamamu dalam cinta. Desah nafasmu hangat kurasakan ketika ku genggam erat jemari tanganmu. Engkau menangis terseduh bersandar di pelukanku, yang terakhir waktu bersama dirimu. Kini tiada harapan untukku, yang ku tahu dirimu telah berdua. Kau lupakan di sini aku merindukan dirimu, berbau di antara luka lama di hati ini. Ketika ku genggam erat jemari tanganmu, engkau menangis terseduh bersandar di pelukanku, yang terakhir waktuku bersama dirimu. Kini tiada harapan untukku, yang ku tahu dirimu telah berdua. Kau lupakan di sini aku merindukan dirimu, serbau di antara luka lama di hati ini. Serbau di antara luka lama